Yohanes bindu 10:4. Jenari nina Yesus man ajar-ajarna kerina, Ola aru atendu, renalemlah kam mendibata, jenak renalem pekam menbangku. Ibas rumah bapangku, mbahas ingan, jenah laus meaku nikapken ingan menbandu, tuhu kap enda, adilang labu kukatakan bage menbandu. Kenca aku laus nikapken ingan menbandu, reh denga pagi aku ngalo-ngalo kam, gelah ija aku, ije kampe. Ia tehndu dalan naku ingan ku laus e. Maka nungkun Thomas man Yesus. Oh Tuhan, lakap ia teh kami kujakam laus, kugaka pemetah kami dalan naku je. Arjabab Yesus man Thomas. Aku kap dalan nandai di bata, dingendatkan kegeluhan. Ise pela bancin dahi bapa adila arah aku. Adi aku enggo itandaindu, bapangku epe enggo itandaindu. Genduari nari itandaindu meia, janah enggo pe idahndu. Maka nina Filipus man Yesus. Oh Tuhan, cidah kendage bapa eman kami, gelah puas yakap kami. Ngaloi Yesus. Oh Filipus, bagai dekahna enggo aku raskam kerina, langakin aku itandaindu. Ise enggo ngidah aku, enggo idahna pe bapa e. Engkai makan indu, cidahkan bapa eman kami. Oh Filipus, lakin kam te maka aku ersadaras bapa, janah bapa ersadaras aku. Kerina si enggo ku katakan man bandu, labo ibas aku nari saja. Bapa si ersadaras aku mesindahikan kerina si Te lah kam, maka aku ersadaras bapa, janah bapa ersadaras aku. Adilah kam te arasiku katakan enda, arah perbahananku lah gia kam te. Ku katakan man bandu, maka si tuhuna kalak si te man bangku, ibahanna membagi si enggo ku bahan. Tuhu ibahanna pe, terbelinan asangken sie, sabab aku laus ndahi bapangku. Maka kai pe pagi ipindodu ibas gelarku, ku breken nge, gelah bapa ipemuliakan arah anak Entah kai gia ipindodu ibas gelarku, ku breken nge. Adi keleng atendu aku, ikutkenlah pedah-pedahku. Kupindokan meman bapangku, gelah isuruhna penampak si deban man bandu, mekesah sinaksikan kebenaran karena dibata, gelah itemanina kam rasa lalap. Doni enda langasup ngaloken ia, sabab la ia idah doni enda, dingin la itandaina. Tapi kam itandaindu ia, sabab ia ras kam, janah kam ringan ibas ia. Labo kam kutadingkan melumang, reh nge aku mulih kendahi kam. Kentisik nari, lanai bo aku idah doni enda. Tapi kam idah dunga aku. Janah perbahan aku ngeluh, kam penggeluh me. Ibas warie pagi, iya teh dume, maka aku ersadaras bapa, janah kam ersadaras aku, bagai pe aku ersadaras kam. Kalak singa loken dingin ngikutkan pedah-pedahku, ia mesi ingkelengi aku. Kalak si ingkelengi aku, ikelengi bapangku kap ia. Janah aku pe ingkelengi ia, rasku petandakan diriku manbana. Jenari nina Judas, labo Judas Iskariot. Oh Tuhan, git kam petandakan dirindu man kami, janah laman doni enda. Arjabab Yesus. Kalak si ingkelengi aku, ikut kena kap katangku. Alu bage ikelengi bapangku me ia, janah bapa ras aku, rehendahi ia, dingin ringan ras ia. Kalak sila ingkelengi aku, labu ikut kena katangku. Kata si begi kendu labu katangku. Tapi rehna ibas bapa si nuruh aku enari. Sienda ku katakan man bandu, asum aku raskam denga. Sinampati eme kesah si badia, si isuruh bapa pagi ibas gelarku. Ia jarina kam kerna kaipe, dingin ipersingetina kam pagi, kerna kerina si enggo ku katakan man bandu. Malam meatendu ku tadingken. Kemalaman ateku ku breken man bandu, carana aku mereka kemalaman ate eman bandu, labo bali ras cara doni enda mereka kenca. Ola ukur ndugulut, janah ola kambiar. Enggo ibegindu makaningku, laus me aku, tapi reh kange pagi aku ndahi kam. Adi keleng atendu aku, meriah ngeukur ndu aku laus ndahi bapa, sabab bapangku belinen ngekuasana asangken aku. Genduari enggo ku katakan sie man bandu ope denga jadi. Gelah kenca jadi pagi sie, te kam. Lanai bu aku gedang ngerana ras kam, sabab si penguasa doni enda rehme. situhuna labu lit kuasana nandangi aku. Tapi gelah ia teh doni enda maka keleng atiku bapa, eme sababna maka kuikutkan kerina si isuruh bapa. Ota laus kita ibas ingat enda nari.